إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Masyra ikhwani fiddin azani Allah yakum alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali malam hari ini memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, kemudahan serta pertolongan darinya untuk kita melanjutkan kajian kita dari kitab Sama'il Muhammadiyah atau Sama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal karakteristik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik secara fisik beliau maupun akhlak perilaku beliau dalam kehidupannya sehari-hari yang menjadi contoh tauladan bagi kita. Kita melanjutkan pada bab yang ke-7 sekarang ini. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi rahimahullahu taala, bab ma jaa fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang celak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala membawakan bab ini untuk menjelaskan perihal tentang celaknya Rasul alaihi salatu wassalam. Apakah Rasulullah SAW biasa bercelak mata ataukah tidak? Apakah ada sunnah dari beliau alaihi salatu wassalam, baik secara ucapan atau secara perbuatan? Maka beliau mendatangkan bab ini menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan yakni celak. Kita baca hadis yang pertama. Qala rahimahullahu taala haddatsana Muhammad ibnu Humaid Ar-Razi qala haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi an Abbad ibn Mansur an Ikrimah ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ismit fa innahu yajlul basar wa yumbitus saqra wa za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu mukhulatun yaktahilu minha kulla lailatin salasatan fi hadhihi wa salasatan fi hadhihi. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi di Sunan beliau atau kitab Jami' beliau, nomor hadis 1758. Juga Al-Imam Ibnu Majah nomor hadis 3499. Dan hadis ini sahih. Hadis ini adalah hadis sahih. Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menyatakan di riwayat ini, beliau membawakan sanadnya, dan ini adalah ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, keistimewaan dari umat ini adalah hadis-hadis Rasul maupun asar ucapan para sahabat dibawakan oleh para ulama dalam kitab-kitab tertulis secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, di antaranya adalah dengan sanad, dengan adanya sanad, yakni rentetan rawi atau rijal, orang-orang yang menyebutkan hadis atau riwayat tersebut. Dia mendapatkan dari gurunya siapa, dari gurunya siapa, dari gurunya siapa, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Kemudian para ulama ahlul hadis, khususnya yang membidangi masalah rijal hadis, meneliti ini orang ini terpercaya atau tidak. Nah, untuk bisa diambil hadisnya. Sehingga para ulama pun menghukumi, ada yang seorang dihukumi lemah hafalannya. Hafalannya sering salah misalnya. Hafalannya tidak kuat, maka riwayat yang demikian tidak diterima. Nah, dan itu lengkap. Makanya ada di sana kitab-kitab yang menyebutkan tentang rijal hadis. Dan gandengannya kitab namanya kitab Jarh wa Ta'dil. Kitab yang isinya menerangkan rawi ini siqah, kuat, terpercaya, rawi ini bisa diterima kalau dikuatkan karena dia tidak terlalu kuat. Nah, dan seterusnya. Makanya Al-Imam Ibn Mubarak beliau mengatakan al-isnad minad din. Sanad ini termasuk bagian dari agama. Karena dengan itu terjaga agama ini. Dari orang-orang yang ingin merusak agama dengan membuat-buat hadis palsu, misalnya hadis lemah, hadis bikinan-bikinan, itu bisa diketahui dengan sanadnya. Maka al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man sa'a ma sya'a. Kalau seandainya tidak ada sanad, niscaya akan berkata siapapun yang mau berkata dan dengan perkataan apapun. Nah, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim di Muqaddimah Sahih Muslim beliau. Nah, pentingnya sanad. Dan para ulama menjelaskan sanad ini keistimewaan dari agama kita. Agama yang lain enggak punya. Ya, sanad hadis ini dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari fulan sampai qala Rasulullah SAW, itu agama kita yang punya. Di agama yang lain enggak punya. Misalnya mereka ini ucapan Nabi Isa. Itu Isa mengucapkan kepada siapa, kemudian ditularkan kepada siapa lagi, enggak ada mereka. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah yakum. Makanya termasuk kehebatan para ulama, terkhusus ahlul hadis, ulama-ulama ahlul hadis. Nah, sehingga di sana wajar. Nah, bagi kita ada hadis dihukumi maudhu palsu, ada hadis dihukumi dhaif, ada hadis yang dihukumi sahih. Diteliti oleh para ulama, tidak sembarangan hadis. Dari situ nanti akan ini hadis mardud ditolak, ini hadis makbul ini diterima. Nah, ini penting. Kalau tidak, maka itu tadi sembarang lafaz Arab dibilangnya hadis langsung diamalkan. Dan itu banyak. Dan itu termasuk ikhwan sebab tersebarnya perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang diada-adakan dalam perkara agama ini adalah tersebarnya hadis-hadis lemah ataupun hadis-hadis palsu. Nah, terkhusus dalam hal fadha'ilul a'mal. Nasallahu alaihi wasallam. Baik. Nah, seperti ini hadis yang ada pada kitab, beliau pun membawakan sanadnya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibn Humaid Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Abu Daud At-Toyalisi dari Abbad Ibn Mansur An Ikrimah An Ibn Abbas. Ini kalau kita pelajari perorang-perorangnya, siapa mereka, nah, kuat atau tidak hafalannya, dari mana asalnya, siapa gurunya, muridnya siapa, ini ada semua. Nah, dalam kitab-kitab Rijal Hadis. Dan itu kuat terangan oleh para ulama, bukan hanya satu kitab, dua kitab tentang masalah itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil ismit. pakailah celak, bercelaklah kalian dengan ismit. Ismit itu bubuk batu hitam. Nah, serbuk dia bentuknya. Cuman sekarang sudah ada yang dikemas bentuknya kayak pensil begitu. Nah, ini tapi bahan yang bagus itu ismit. Ada bahan yang lain, bahkan ada yang palsu. Ini serbuk pensil. Nah, warnanya sama. Kehitam-hitaman begitu. Nah, makanya kalau cari celak, jangan kemudian hanya fokus harga murah. Nah, di rial lain, 2 rial atau 3 rial. Murah. Jadi, bisa jadi itu palsu. Walaupun di situ tulis si 6 khali minar rosos. Nah, murni dari tidak tercampur oleh serbuk pensil. Tobi'i. Ismit 100%. Harganya murah belum tentu. Makanya harus karena mudah ditiru juga. Iktahilu bil ismit. Pakailah celak dengan ismit. Fa innahu yajlul basar. Karena yang demikian akan menguatkan penglihatan. Nah. Wa yumbitu sa'ra. Dan menumbuhkan yakni bulu mata. Sa'ra di sini yang disebutkan adalah bulu mata. Kalau itu, jadi ini bisa tumbuh ya, bisa tumbuh. Sehingga fungsi bulu mata yang menjaga kena debu dan kotoran yang hendak ke mata, ini lebih maksimal kalau tumbuhnya lebih rapat, lebih panjang. Nah, dan biasanya kalau panjang itu menambah. Ya ini kegantengan kalau laki-laki, kalau perempuan kecantikannya, bulu rambut. Nah, jadi akan menguatkan pandangan dan menumbuhkan rambut, bulu mata. Wazama anna Nabi SAW kanat selahu makfulatun. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meyakini bahwasanya Nabi SAW memiliki tempat celak. Yaktahilu minha, yang beliau gunakan untuk bercelak dari tempat tersebut. Kula laylatin salasatan fihadihi, setiap malam bercelak. Salasatan fihadihi, tiga olesan atau tiga goresan pada mata yang ini. Wasalasan fihadihi, dan tiga goresan pada mata yang ini. Nah, ini hadis yang pertama, ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, dan hadis yang sahih. Dari sini, maka kita ambil pelajaran adalah bercelak ini termasuk sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, tujuan bercelak sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yakni yajlul basar, akan menguatkan pandangan mata. Ya, jadi makanya hadis ini pun disebutkan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullah Ta'ala di kitab beliau Ziyadul Ma'ad, khususnya bagian Tibun Nabawi. Bagian Tibun Nabawi, beliau di jilid keempat, beliau menyebutkan tentang manfaat dari celak. Beliau mengatakan, wa fil kuhli khifdun li sihhatil ain. Pada celak itu ada sisi kesehatan untuk mata. Nah, wa taqwiyatun lin nuril basar, dan menguatkan yakni cahayanya mata. Wa jalaun laha wal taltifun lil madatir radiah, dan yakni bisa menghilangkan dari kotoran-kotoran yang ada di mata. Nah, istikhrajun laha, mengeluarkannya. Ma'azina fi ba'di anwa'i, dengan juga bisa menambah sisi yakni bagusnya, kebagusan. Walahu indan naum muzidun muzidu fadlin li istimaliha al-kuhl, Dan di waktu mau tidur itu bisa menambah sisi, yakni keutamaan menggunakan celah ini. Sehingga lebih afdol nanti digunakan ketika hendak mau tidur. Seperti riwayat Abdullah bin Abbas di sini, perhatikan yang dikatakan oleh beliau. Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Nabi SAW memiliki tempat celak yang beliau gunakan untuk bercelak pada kulla lailatin, setiap malam. Nah, berarti nanti ada riwayat, yakni eng dan naum ketika mau tidur. Nah, kemudian ikhwan fillah jazani Allah ayyakum, faedah yang tadi, yang kedua ketika yang afdol ada di waktu malam, waktu mau tidur. Yang faedah berikutnya, yang sunnah adalah ganjil. Nah, ganjil, dan ini masuk pada pengamalan innallaha yuhibbul witr. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai witir, sesuatu yang ganjil. Nah, para ulama menjelaskan ganjil itu ada dua cara ya. Ada dua cara, yaitu seperti disebutkan dalam riwayat ini, tiga untuk, yaitu yang kanan, tiga olesan, dan tiga yang kiri. Nah, tiga olesan yang kiri. Masing-masingnya jadinya ganjil. Cara yang kedua, ada yang menjelaskan dengan, yaitu kanan satu, kedudukan yang kiri, setelah itu dua, kanan lagi 3, kiri lagi 4, yang kanan lagi 5, cukup. Sehingga yang kanan akhirnya totalnya 3, yang kiri 2. Ini juga diamalkan yang demikian. Nah, dari riwayat Abdullah bin Abbas, ya ini yang pertama thariqahnya. 3 kanan, 3 kiri. Nah, ini penggunaannya. Biasanya kan kalau yang sudah biasa, ya ini ada sticknya ya, ada lidi atau sticknya itu dikenain bubuknya gitu, kemudian dihimpit antara dua, ya ini mata, kulit mata yang atas dan bawah sekali gores, 1, 2, 3. Nah, habis itu yang kiri. Nah, walaupun di kita itu biasanya lebih dikenal kebiasaan perempuan ya. Perempuan. Nah, kalau belum tahu makanya tanya kepada istrinya. Istrinya belum tahu suruh tanya istri tetangga. Nah, istri tetangga belum tahu, tanya pencari yang tahu caranya. Nah, karena kalau enggak diules-ulesin begini, jadi nanti kelihatan tebalnya di bawah mata. Nah, di bawah bulu malah. Nah, ternyata ikhwan fillah jazani Allah iyyakum, yang demikian adalah perkara yang sunnah baik untuk laki-laki maupun wanita. Nah, hanya saja wanita kalau yakni diniatkan, tambahan niatnya adalah untuk kecantikan agar tampil lebih cantik di hadapan suami, maka itu sisi keutamaan tersendiri. Tapi untuk laki-laki jangan diniatkan untuk tajammul, untuk supaya lebih ganteng atau lebih wibawa. Tapi niatkan ngikutin sunnah. Sedangkan faedahnya adalah juga silahkan diniatkan untuk menumbuhkan rambut dan menguatkan pandangan tadi. Nah, dari sisi kesehatan. Sehingga di mauqi' resmi beliau, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibbas, ketika beliau ditanya, pertanyaannya saya bacakan, hal hunaka dalilun syar'i yuharrimu wad'al kuhli 'alal 'ain wal hina' wal hidab 'ala aydi wa arjul binisbati lirajuli ilman bi anna wad'aha laisal qasdu minhu atasabbuh bin nisa' innama 'ada. Pertanyaannya, apakah di sana ada dalil syar'i yang mengharamkan penggunaan celak pada mata dan hina, yakni pewarna kuku yang digunakan pada tangan dan kuku kaki, kaitannya bagi laki-laki, di mana diketahui bahwasanya menggunakannya bukan tujuan untuk menyerupai wanita, hanya saja kebiasaan. Beliau jawab, "Laisa lil mu'min ayatasabbah bin nisa la fil hina wala fi ghairiha, walau kana adatan laisa lahu ayyaf alama yakunu fi mutasabbihan bin nisa." Tidak boleh bagi seorang laki-laki yang beriman untuk menyerupai wanita. Tidak dalam penggunaan pewarna kuku. Begitu juga pada hal yang lain. Sekalipun itu menjadi kebiasaan. Hendaknya dia tidak melakukan apa yang ada padanya. Yaitu unsur menyerupai wanita. Karena Rasulullah SAW. Lianna Rasulullah SAW. Qala la'anal mutasabbihin minar rijali bin nisa wa la'anal mutasabbihat minan nisa bir rijal. Karena Rasulullah SAW bersabda, beliau melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki. Amal kuhlu, adapun celak, fala ba'sa masru'un lil jami' lir rijal wan nisa. Adapun celak, maka itu disyariatkan. Artinya hukumnya sunnah bagi seluruhnya, baik laki-laki maupun wanita. Kaunuhu yakhlu ainaihi la basa. Dia laki-laki menggunakan celak untuk kedua matanya, maka ini tidak mengapa. Al-kuhlu thayyibun wa nafi'un. Celak itu bagus dan bermanfaat. Wa qad kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatahilu alaihi salatu wassalam fala basa dzalik. Dan adalah sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bercelak, maka yang demikian tidak mengapa. Nah, ini fatwa beliau ketika ditanya tentang masalah ini. Baik, jadi beberapa faedah yang sudah kita ambil, bahwasanya memakai celak itu sunnah baik laki-laki maupun wanita. Kegunaannya diantaranya disebutkan oleh Rasul sendiri, yajlul basah, menguatkan pandangan mata. Wayum bitusar, dan menumbuhkan bulu rambut. Kemudian ditambah faedah dari ucapan Abdullah bin Abbas, nah Rasulullah SAW sering bercelak di malam hari. Belum memiliki tempat tersendiri. Nah ini pernah saya beli ini. Cuman ini sudah kadaluarsa. Nah, saya beli di Yaman dulu. Nah, ini sudah ada stiknya dalam. Di sini kuhul Makkah Mukarromah. Nah, ada nanti kuhul Son'a Yamaniyah. Nah, sudah di sini bahkan lima zam-zam. Dicampur dengan air zam-zam, kemudian baru dikeringkan. Dibuat kering. Nah, ini lupa saya. Hulu ini. Nah. 2010, ya. Sampai nggak habis, lama nggak pakai juga. Nah, jadi kalau nanti bisa nitip antumnya yang ke Saudi atau mungkin di toko-toko yang apa berkaitan dengan oleh-oleh jemaah haji itu mungkin ada. Tanya aja orang yang sudah pengalaman yang bagus mana, karena itu memang beda kalau pakai, ya. Pakai sebelum tidur pagi itu lebih enak mata. Cerah. Nah, Insya Allah. Itu ya. Kemudian faedahnya adalah penggunaannya yang disunahkan adalah ganjil. Ya, ganjil tadi. Salah safi hadihi, tiga olesan sebelah kanan, tiga olesan sebelah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala haddatsana Abdullah ibn Sabbah al-Hasimi al-Basri. Ahbarona Ubaidullah ibn Musa, ahbarona Israel ibn Yunus, an Abbad ibn Mansur, ha, wa haddasana Ali ibn Hujr, kala haddasana Yazid ibn Harun, kala haddasana Abbad ibn Mansur, an Ikrimah an ibn Abbas. Ada, kalau kita nanti membaca riwayat sanad hadis, ada kode dalam kurung biasanya ha. Ha itu bermakna tahwil. Nah, ihalah, pindah. Jadi ada dua sanad itu. Ada dua atau lebih sanadnya. Ini sanad sendiri, sanad. Nanti ketemu di, ya ini sebagian gurunya. Nah, seperti mana ini ha. Dari, jadi Imam At-Tirmidzi itu mendengar dari gurunya namanya Abdullah ibn Sabbah. Tapi di lain waktu juga mendengar dari Ali ibn Hujr. Itu, gurunya dua ini juga meriwayatkan. Terus masing-masing dari gurunya masing-masing ini sampai ketemunya adalah Abbad bin Mansur. Nah, Abbad bin Mansur setelah ketemu sama Abbad bin Mansur ini dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Sama hadisnya Ibnu Abbas. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktahilu qabla ayyanama bil ismit salasan fi kulli ainin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai celak sebelum beliau tidur dengan ismit. Nah, tiga kali pada setiap mata beliau. Wa qala Yazid bin Harun fi hadisihi inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu muqholatun yaktahilu minha inda naumi salasan fi kulli ain. Berkata Yazid bin Harun di pada hadisnya, nah, orang rawi menyebutkan tambahan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu maqholatun yaktahilu minha inda naum salasan fi kulli ain. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki tempat celak yang beliau gunakan untuk bercelak darinya ketika hendak mau tidur tiga kali pada setiap mata beliau. Nah, hadis ini ikhwan fil azan ya Allah iyakum, yakni kuncinya pada Abbad ibn Mansur. Beliau adalah soduk kana yudallis. Soduk itu hadisnya hasan. Tapi kalau yudallis suka mentadlis. Mentadlis itu menyamarkan. Dia sebenarnya dari gurunya. Dia menghilangkan nama gurunya. Nah, tapi yang dia sebutkan, dia mendengar dari si Fulan. Itu juga Fulan ini gurunya. Tapi pada hadis ini sebenarnya bukan si Fulan, tapi dari orang lain lagi. Tapi orang lain ini tidak disebutkan. Ini sejelek-jeleknya tadlis. Nah, namanya nanti tadlis, yakni asyuyuh, mengaburkan gurunya. Kenapa begitu? Ya, ada beberapa hal yang dibahas dalam mustalah ilmu hadis. Ada kalanya untuk mencari sanad yang lebih tinggi. Nah, dan sebagainya. Sehingga ikhwan fil azan ya Allah wa iyakum, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah ketika menyebutkan hadis ini, nah, beliau melemahkan hadis ini. Nah, beliau melemahkan hadis ini karena tadlisnya. Dan itu diketahui ketika ditanyakan kepada beliau, nah, ternyata beliau dalam majelisnya yang lainnya sebenarnya mendengar dari guru yang lainnya. Taib, secara riwayat yang ada pada kita nomor 50 ini, hadis ini adalah hadis yang lemah. Namun secara makna dikuatkan dengan hadis sahih yang lainnya. Nah, kita lihat hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Ahmad ibn Mani, qala haddatsana Muhammad ibn Yazid an Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Munkadir an Jabir wa ibn Abdullah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ismit inda naum fa innahu yajlul basar wa yumbitus sa'ra. Hadis ini dari hadis Jabir bin Abdullah. Nah, dikeluarkan oleh beliau di kitab ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di Sunan beliau, kitab Sunan beliau nomor hadis 3496. Dan hadis ini sahih. Hadis ini sahih. Nah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bil ismit inda naum." Nah, bagi kalian menggunakan ismit ketika hendak tidur. Artinya bercelak dengan ismit. Fa innahu yajlul basar. Karena yang demikian akan mempertajam pandangan. Mempertajam atau memperkuat pandangan. wa yumbitu sa'ra, dan menumbuhkan bulu mata. Nah, di sini hanudan sallallahu yakum faedah menegaskan bahwasanya lebih afdol, nah, bercela itu adalah engdan naum ketika mau tidur. Yang afdol. Baik, walaupun di selain yakni waktu malam tidak tidur juga boleh, termasuk juga sunnah. Namun lebih afdol adalah ketika mau tidur. Karena riwayat dua-duanya menyebutkan bahwasanya tidak ada keterangan ing dan naum. Di riwayat yang lain ada keterangan ing dan naum ketika mau tidur. Nah, di sini kembali dalam hadis ini dan hadisnya sahih, Rasulullah SAW menyebutkan dua faedah bercela, yakni yajlul basar wa yumitus sa'. Nah, bahkan hadis ini masyhur. Masyhurnya itu tempat-tempat celak itu biasanya ini disebutkan, yajlul basar. Nah, wa yumitus sa'. Begitu. Disebutkan. Nah. Dan semuanya ditulis ismit, ismit begitu. Cuman masalahnya asli atau tidak. Nah, itu tanya kepada orang yang pengalaman. Nah. Hadis berikutnya, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Bisr bin Mufaddal an Abdullah bin Utsman bin Husaim an Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas qala qala Rasulullah sallam inna khaira akhalikumul ismit yajlul basar wa yumbitus sa'. Hadis ini selain dikeluarkan Imam At-Tirmidzi di kitab beliau ini juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, nomor hadis 3878. Begitu juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, nomor hadis 3497. Dan hadis ini adalah sahih. Hadis ini sahih. Begitu juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Hanya saja Imam Ahmad nanti ada tambahan. Saya bacakan dulu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Abu Dawud. Dari hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, inna khaira akhalikumul ismit. Sesungguhnya sebaik-baik celak kalian adalah ismit. Ini artinya, selain ismit ada. Namun yang terbaik, sebagaimana ditegaskan oleh Rasul, inna khaira akhalikum al ismit. Sebagus-bagus dan sebaik-baiknya celak kalian adalah ismit. Yajlul basar akan menguatkan pandangan, wayum bitusar, dan menumbuhkan bulu mata. Nah, di riwayat Imam Ahmad dengan lafaz khaira akhalikumul ismit ing dan naum. Ada tambahan ing dan naum. Di riwayatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik, hadis ini sahih. Dan dari sini kita sudah mengambil periwayatan hadis dari dua sahabat, Ibnu Abbas yang tadi pertama dan yang ini dua-duanya sahih, dan hadis Jabir bin Abdullah juga sahih. Nah, hadis yang terakhir dari bab ini, qala haddatsana Ibrahim ibnu Mustamir al-Basri qala haddatsana Abu Asim an Utsman ibni Abdul Malik an Salim an ibni Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil ismit fa innahu yajlul basar wa yumbitus sa'ra. Hadis ini dikeluarkan oleh beliau, juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, hadis nomor 3495. Nah, secara sanad ikhwan fil azan ya Allah wa iyyakum, ada rawi bernama Utsman bin Abdul Malik. Beliau dihukumi oleh para ulama ahli hadis yakni layyin. Layyin itu masih di bawahnya dhaif, lemah. Nah, sebagian memaknakan sama dhaif dengan layyin, lemah, ada sisi kelemahan. Namun lemahnya tidak sangat. Lemahnya tidak sangat. Kalau ada jalur yang lain sanad yang lain yang menguatkan, semakna hadis ini menguatkan, maka menjadi hasan li ghairi. Nah, jadi hasan li ghairi. Dan hadis ini dikuatkan dengan hadis yang sebelum-sebelumnya yang sudah kita baca, sehingga posisinya terangkat dari asalnya lemah menjadi hasan li ghairi. Menjadi hasan disebabkan dikuatkan oleh yang lain. Nah, dan itu menjadikan makbul, diterima hadisnya. Alaikum bil ismit. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Umar ini, alaikum bil ismit. Bagi kalian menggunakan ismit, fa innahu yajlul basar. Karena yang demikian akan memperkuat pandangan mata, wa yumbitu sa'ra, dan menumbuhkan bulu mata. 6. Sekali lagi, faedah hadis ini, ikhwan yazani Allah wa iyyakum, yakni celak yang afdol adalah dengan ismit. Dengan ismit. Kemudian faedahnya dipertegas di masing-masing hadis, dua faedah, yajlul basar wa yumbitu sa'ar. Kemudian dari hadis ini kita mendapati, yakni jalur ketiga dari sahabat Abdullah ibnu Umar. Jadi riwayat tentang celak Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, dan Jabir bin Abdullah. Hadis-hadisnya yang sahih. Taib. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah wa ra'ahu ta'ala memberikan faedah, kata beliau. Faedah sabata fi ba'di dirasat tabi'iyah atau tibbiyah al-hadis al-hadisah anna ba'da ma yuba' minal ismit la yaslam minal ghas aw minal ghis haisu yakunu mahluton binau minal rasas yushakku mahu aw fi syai'un talawus fayusbihu inda idin mudarran la nafi'a falihada yang bagi lil insan ayah risalah ahadil ismit jayyid aladiyat ma'innu li salamatihi. Kata beliau, 6. Telah benar pada sebagian penelitian kedokteran yang zaman sekarang, bahwasannya sebagian yang dijual dari ismit, 6. Tidak selamat semuanya, ada yang itu ya ini tipuan atau palsu. Karena tercampur dengan yaitu serbuk pensil atau yang lainnya, nah yang tercampur dengannya sehingga menjadikan justru ketika itu madorot bagi mata, tidak bermanfaat karena orang hanya ingin cari keuntungan. Maka sudah semestinya bagi seorang untuk berhati-hati dan untuk memilih ismit yang bagus yang akan dia lebih tenang menggunakannya karena lebih selamat. Nah, adapun saran niat ya dia misalnya carinya ismit asli, kebetulan dia nggak dap apa, ternyata ditipu. Nah, niatnya adalah dia mengamalkan sunnah, nah bercelak, maka saran niat dia mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniat. Adapun nasib matanya kok kemudian justru nggak enak atau ya rusak misalnya, qadarullah rusak. Nah, karena ternyata itu palsu, lain perkara. Makanya pintar-pintar cari aja. Baik. Demikian ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, sampai pada bab yang ke-7 yang telah kita bahas, ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum, adalah pembahasan karakteristik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan fisik beliau. 6. Yakni hal yang kita bahas terutama pembahasan tentang berkaitan dengan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rambut beliau alaihi salatu wasallam, uban beliau, kemudian berkaitan dengan yakni celak beliau, begitu juga yang sudah lewat bagi adalah khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanda kenabian alaihi salatu wassalam. Dan insyaallah kita akan masuk pada bab yang ke-8 di kitab ini, bab majaa fi libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. bab yang menjelaskan tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita cukupkan sampai di sini, wallahu a'lam bishawab. Tentang pakaian ini nanti akan kita bahas terkait dengan bab isbal, nam menjulurkan pakaian sampai di bawah mata kaki, kemudian tentang pakaian sutra, nam kemudian juga terkait dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang disenangi oleh Rasulullah, yakni gamis atau komis, apa pengertiannya, nam warna pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warna yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagainya, insyaallah akan kita bahas pada bab setelahnya. Sampai sini kurang dan salahnya saya minta maaf. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta.